Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallah wa iyyakum minan nar. Hadirin, azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala di antara nikmat karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, an yaj'ala lahum wa minhum rasula, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka dan dari mereka sendiri seorang rasul yang diutus untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh mereka pula. Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai pilihan dari sekian manusia yang lainnya, ini menunjukkan kenikmatan yang besar. Rusulan mubasyirin wa mungzirin li'alla yakuna, mereka adalah para rasul sebagai mubasyir dan munzir, sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau tunduk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada rasulnya, dan sebagai munzir pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan yang demikian ini agar mereka tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi argumen untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dengan diutusnya para Rasul, di antara tujuannya agar apa? Agar manusia tidak ada lagi hujah, argumen untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala, untuk protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hal ini? Hal ini ditunjukkan sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepada para sahabatnya dengan isyarat, mengisyaratkan masali wa masalukum, permisalan saya bersama kalian itu sebagaimana seseorang auqadanara yang menyalakan api. Permisalan saya dan kalian itu seperti halnya seseorang yang menyalakan api, kemudian kalian seperti halnya apa? Al seperti halnya serangga. Seperti halnya serangga. Jadi beliau seperti halnya orang menyalakan api di malam hari. Kemudian kalian seperti serangga. Serangga itu kalau di tengah malam, dia akan berusaha mendatangi apa? Cahaya. Akan berusaha mendatangi cahaya. Nah, dan mereka tidak bisa membedakan mana itu cahaya yang bermanfaat bagi mereka dan mana cahaya yang memudaratkan mereka. Dan api ini adalah cahaya yang memudaratkan, membahayakan mereka. Maka aku mencegah setiap orang dari kalian, mencegah agar tidak terjatuh di dalam api tersebut. Telah dinyalakan, mencegah. Nah, walakinnakum tasallatuna alayya. Tetapi kalian sendiri yang apa? Melepaskan diri dari saya. Mencoba melepaskan diri dari saya sehingga terjatuh di dalam api tersebut. Nah, ini di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Kemudian pada diri seorang rasul tentunya memiliki sifat-sifat yang melebihi orang selain rasul tersebut. Mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain dari al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Olehnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan asyadul bala'i al-anbiya, orang yang paling besar, yang paling keras ujiannya adalah al-anbiya. Adalah al-anbiya. Tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian orang yang tingkat keimanannya semisal dan semisalnya, artinya di bawahnya terus seperti itu. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji tiap hamba dengan ujian yang tingkat dengan keimanannya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar kepada seorang hamba yang lemah keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan. Ini di antara keadilannya Allah. Dan semakin ia lemah keimanannya, maka ujiannya semakin ringan. Ujiannya semakin ringan. Nah, nikmat Allah yang besar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau kita membaca kisahnya para rasul, kisahnya para nabi, kita akan terheran-heran dengan semua ujian yang mereka mampu lewati satu persatu dan semuanya lolos dengan baiknya. Misalnya Nuh alaihissalam dinamakan dengan Nuh likasrati, karena banyaknya apa? Ini terlalu banyak menangis. Beliau orang yang paling banyak menangis, Nuh, sehingga disebut Nuh karena sedikit-sedikit nangis. Kenapa sebabnya? Karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya luar biasa yang tidak terbayangkan. Kalau itu menimpa di antara kita, tidak akan mampu kita memikulnya. Tapi beliau mampu memikulnya alaihissalam. Kemudian Ibrahim misalnya, sampai ditakdirkan bagi beliau alaihi salatu wassalam dengan disiksanya dibakar dengan api ketika kaumnya pergi beserta rajanya termasuk bapaknya Azar untuk keperluan berburu. Kemudian Ibrahim diajak, mari ikut kami. Maka ia mengatakan, ini sakin, saya sedang sakit, minta uzur, tidak bisa ikut bersama pasukan. Setelah mereka pergi, maka Ibrahim alaihissalam datang ke ma'badnya mereka, tempat ibadahnya mereka, lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada di sana. Illa akbaruha, kecuali yang paling besar dari al-autan, dari berhala-berhala tersebut. Dan kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan sekian berhala dikalungkan di leher berhala yang paling besar. Dikalungkan. ketika mereka datang dalam kisah yang panjang terjadi perbincangan, siapa yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Maka seorang mengatakan, di sana ada seorang fata yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim, barangkali dia, karena selain dia yang paling beda sendiri, yang lainnya seperti kita, dia lainnya sendiri. Maka Ibrahim didatangkan, ditanya, dalam kisah yang panjang dia menjawab, bal fa'alahu kabiruhum haza, bahkan yang melakukan ini Tuhan yang paling besar ini, yang kalian tuhankan ini, yang paling besar ini. Kenapa? Karena dia iri kan, melihat mosok yang disembah banyak, sedangkan dia yang paling besar. Dia iri, mestinya ini yang disembah. Karena ia tidak terima, maka yang kecil dia hancurkan semuanya. Buktinya apa? Kapaknya terkalungkan di lehernya. Berarti dia. Maka mereka mengatakan, tidak akan mungkin, karena ini hanya sebuah batu. Tidak akan mungkin untuk melakukan, menghancurkan sekian berhala yang lain. Maka Ibrahim mengingatkan, mengingatkan bahasa terjemahan bebasnya, terjemahan bebasnya, sesuatu yang layantik, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, kemudian kalian ibadahi. Maka mereka pun terdiam. Dan muncul kekufurannya kembali. Lalu mereka mengatakan apa? Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Dan bakarlah Ibrahim, kumpulkanlah kayu dan bakar ia. Maka dikumpulkan kayu yang sangat banyak dan dibakarlah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka kami katakan, wahai api, menjadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sampai kayu bakar itu habis, luluh lantak habis, menjadi aram, menjadi debu. Ternyata Ibrahim masih utuh. Masih utuh. Tidak ada sesuatu pun yang berkurang dari beliau, kecuali beberapa helai rambut saja. Alaihissalam. Luar biasa. Pujian yang besar. Rela untuk dibakar demi apa? Memperjuangkan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi yang lainnya, Musa alaihissalam. Bahkan sebagian al-anbiya itu harus mendapatkan ganjaran apa? Dari kaumnya, dibunuh. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kebiadaban mereka, musuh-musuhnya para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim, kata Allah Subhanahu. Dan mereka di antara perbuatan dosanya membunuh sekian para anbiya, bukan hanya seorang nabi ya, para anbiya, para nabi, bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, banyak yang mereka bunuh. Padahal seorang nabi itu tidak berhak untuk dibunuh, tidak diperbolehkan. Dan mereka juga membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, mengajak kepada keadilan di antara orang-orang yang mengimani para nabi tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asaddun nasi azaban yaumal qiyamah." Orang yang paling mendapatkan siksa terberat adalah man qatala nabiyan au qatalahu nabiyun. Orang yang membunuh seorang nabi ataupun dibunuh oleh seorang nabi. Jadi orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh seorang nabi atau yang dibunuh oleh seorang nabi. Nah, kenapa? Karena berarti terkumpul padanya sekian kekufuran yang tidak dimiliki orang lain. Sekian kekufuran yang tidak dimiliki orang lain. Dan semua kekufuran yang ada pada orang lain ngumpul pada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi yang berhasil mereka bunuh adalah kerabatnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam, yaitu Yahya bin Zakaria. Nabi Allah Yahya putranya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini pamannya Nabi Isa, masih kerabat dekat di antara keturunannya Imran, Ali Imran, keluarganya Imran. Di saat Isa dan Yahya ini seumuran, beliau berdua, tetapi Yahya lebih dulu diangkat menjadi nabi, duluan Yahya daripada Isa ya. Jadi Yahya dulu diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian baru Isa. Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel dan nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat raja mereka mengutus utusan para algojo untuk memburu Isa bin Maryam alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Isa dengan menawarkan kepada muridnya al-hawariyun, siapakah di antara kalian yang berkenan untuk wajahnya diserupakan dengan saya? Maka ia adalah orang yang dekat dengan saya di surga, orang yang terdekat dengan saya di surga. Ditawarkan kepada hawariyun di sebuah ruangan, man minkum, siapa di antara kalian yang mau Allah serupakan dengan saya? Nah, wajahnya, tapi risikonya apa? Mendapatkan siksaan dari kaumnya. Tetapi ganjarannya, ia adalah orang yang terdekat denganku di surga nanti. Maka dari sekian orang, ada seorang yang mengangkat tangan. Seorang yang mengangkat tangan dan dia adalah orang yang paling muda di antara hawariyun. Maka Nabi Isa merasa enggan. Dia tawarkan kedua kalinya, siapa di antara kalian yang mau diserupakan dengan saya? Dan ia nanti akan menjadi pendamping saya di surga. Ditunggu lagi, siapa yang mau berkenan? Ternyata tidak ada, kecuali orang yang tadi telah mengangkat tangannya. Sampai tiga kali hanya dia yang mengangkat tangan, maka ia pun yang dipilih oleh Isa bin Maryam alaihi wassalam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, iqala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatmu. Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya. Allah yang mengangkatnya ke sisinya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruka min alladziina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyucikan dirimu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pengikut-pengikutmu hawariyin, ansarullah, pembelanya agama Allah Subhanahu, di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Orang-orang yang Allah muliakan. Di tempat yang lain, Yahya dikejar-kejar. Dikejar-kejar dan kemudian beliau dipanggil oleh sebuah pohon, barakallahu fikum, untuk bersembunyi di dalam pohon. Kemudian Yahya alaihi salam bin Zakaria alaihi wassalam berlindung di dalam pohon tersebut. Ternyata ketika terjadinya kejadian tersebut dilihat oleh syaitan, maka syaitan memberikan kabar kepada orang-orang yang memburunya bahwa Yahya ada di dalam pohon tersebut. Faqatalu, maka mereka pun memotong pohon tersebut dan membunuh Yahya, lalu kepalanya diserahkan kepada raja mereka. Nah, dosa yang amat besar. Dan mereka orang-orang yang beriman semisal para anbiya selalu menyikapi dengan kesabaran dan kesabaran. Wahada, dan ini diantaranya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, Rasul yang terbaik, ahsanun nas, wa ajwadun nas, wa ashja'un nas, orang yang terbaik, orang yang paling dermawan sedunia, orang yang paling pemberani sedunia, orang yang paling bertakwa, pokoknya yang paling-paling baik beliau. Ini dinyatakan oleh para sahabatnya, orang yang terbaik, orang yang paling dermawan. Bahkan kedermawanannya beliau terlebih khusus di bulan Ramadan itu khairun minar ri'al mursalah, lebih terasa dibanding angin yang bertiup, kedermawanannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sekarang menyikapi ujian-ujian yang datang? kita bayangkan awal-awal Islam, awal-awal Islam, awal-awal yang sangat atau yang penuh dengan kesengsaraan, kesedihan, penuh dengan kesulitan, kepayahan, sudah kumpul semuanya di sana. Sampai mereka diboikot di belakang Gunung Makkah selama kurang lebih 3,5 tahun. Waktu yang panjang 3,5 tahun itu. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diberi, tidak boleh berjual beli, tidak boleh ada muamalah kerjasama apapun. Pokoknya diboikot, tidak diapa-apakan. Bersama mereka Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan wal auladu, bahkan anak-anak itu sampai sebagiannya meninggal. Diajri apa? Karena apa? Karena apa? Alju, karena lapar. Dan terdengar jerit tangis mereka dari balik Gunung Makkah karena laparnya mereka. Sampai geriba, tempat air minum yang terbuat dari kulit, mereka potong lalu mereka masak. Supaya apa? Supaya bisa ada makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Bahkan disebutkan tulang itu mereka tatah-tatah lalu mereka makan karena tidak ada makanan lagi. Tetapi mereka dengan ujian yang sedemikian dahsyatnya rela bersabar dengan kesabaran yang pahit rasanya. Bagaimana penamaan sabar? Demi iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajari, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi kehidupan dunia ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini dengan contoh yang besar pula. Untuk menjadi manusia yang besar pula. Kalau kita sebagian besarnya mungkin merasakan yang namanya lapar di siang hari, paling Ramadan aja. Merasakan lapar di siang hari Ramadan, lapar. Itu pun bukan karena ada makanan, bukannya karena tidak ada makanan. Tapi karena puasa. Yang nanti kita sudah terpikir apa? Nah, nanti maghrib juga makannya enak-enak. Ya kan, ada risol, ada ayam goreng, ada macam-macam lah. Ya kan, minumnya ada es teh, sirup, timun suri, komplit sudah. Bayangannya lezat. Tetapi mereka berpuasa karena tidak ada makanan. Melebihi siapapun. Mereka berpuasa itu bukan hanya ketika Allah mewajibkan mereka berpuasa. Tetapi keadaan-keadaan yang tidak mengharuskan mereka berpuasa, tetapi harus mereka berpuasa karena tidak ada makanan. Terkadang dia pulang ke rumahnya, puasa ala, beliau bertanya kepada keluarganya, hal indakum al-ghada, apakah kalian punya makanan siang hari ini? Fa'idha ajabu, kalau mereka menjawab tidak ada, maka dia mengatakan, idzan asumu al-yawma, kalau begitu saya berpuasa hari ini. Sama berarti keluarganya itu puasa, tidak ada makanan. Luar biasa. Kalau kita bayangkan kesabaran kita yang tidak bisa dibandingkan lah. Malu kalau mau nyebut kesabaran kita. Sampai malu, masa kayak gini disebut sabar. Tapi ya memang kenyataannya kalau kita seperti ini. Ya, katakanlah baru kehabisan gas saja untuk masak itu sudah marah-marah. Kalau sampai pemerintah terlambat ngetok gasnya satu hari, itu sudah demo. Sudah melakukan banyak kemungkaran dan kemungkaran hanya karena gas tidak ada satu hari. Kenapa? Karena hari ini tidak bisa makan. Karena tidak ada gas. Apa pakai kayu apa? Apalagi kota metropolitan seperti ini pakai kayu sudah enggak ada. Demo. Barakallahu fikum. Ya, itu karena tingkat keimanan yang tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tingkat keimanan yang tidak ada apa-apanya dengan mereka. Hadirin rahmani wa rahmatumullah. Maka demikian bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan bulan Ramadhan adalah bulan di mana telah diturunkan Al-Quran sebagai yang pertama huda, petunjuk, dan yang kedua sebagai al-bayyinat minal huda, terkandung di dalamnya penjelasan, keterangan-keterangan atas petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, terkandung di dalam keterangan-keterangan tersebut al-furqan, pembeda, menjelaskan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, mana yang salah. Bukan hanya menjelaskan yang baik-baik saja, tapi dibedakan, ini baik, ini salah. Islam akan mengatakan kebenaran bahwa itu benar meskipun pahit rasanya. Islam akan mengatakan itu kesalahan dan kebatilan adalah batil, salah, meskipun pahit pula rasanya. Tidak agak miring-miring, ya kalau gitu ya kayaknya baiklah, kenapa ya, karena kita sulit dan mau gimana lagi, ya kayaknya cocoknya baik aja lah. Nah, tidak demikian Islam, tidak demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali pula kepadanya. Tidak bisa diakal-akali. Tidak seperti Bani Israel yang mereka mengakali Taurat. Mereka mengakali Injil, Al-Qur'an enggak bisa sama sekali. Kalau Bani Israel dulu mengakali kewajiban untuk beribadah di hari Sabtu. Mereka kan diwajibkan beribadah di hari Sabtu. Tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja di hari Sabtu. Mereka wajib beribadah. Kemudian mereka melanggar kewajiban ini hanya karena sebab ikan. Hanya karena sebab ikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kebetulan Bani Israel itu adalah pecinta ikan, suka makan ikan mereka. Mereka kan tinggalnya di sawahil, di pinggir pantai. Mereka suka sekali sama ikan. Tetapi sayangnya ikan itu mau datang kalau hari Sabtu. Kalau hari Ahad sampai Jumat jadwalnya nggak datang. Jadi ikan punya jadwal minggir kalau hari Sabtu aja. Sedangkan kalau hari Sabtu mereka nggak boleh nangkep ikan. Wajib untuk beribadah. Wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, tidak boleh nangkep ikannya. Mereka ngakali, mencoba untuk bagaimana supaya bisa tetap dapat ikan. Akhirnya mereka di pinggir pantai, mereka buat lubang-lubang yang besar. Lubang-lubang yang besar. Yang sudah disiapkan. Ketika datang hari Sabtu, maka ikan itu kan banyak sekali datang masuk ke lubang tersebut. Kalau sudah masuk ke lubang tersebut, ikan tidak bisa keluar lagi. Mereka buat semacam alat, sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Mereka panennya nanti kalau hari Ahad. Kalau hari Ahad baru mereka panen ikan-ikan tersebut. Maka kemudian Nabi diantara mereka menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tidak boleh. Mereka berkilah, kami kan menangkapnya hari, mengambilnya hari Ahad bukan hari Sabtu. Maka diingatkan kepada mereka, kalian mengambil itu hari Ahad, tapi kalian menangkapnya hari apa? Hari Sabtu. Meninggalkan alat itu sudah sama saja menangkap. Kalian menangkapnya pada hari Sabtu. Lalu mereka pun akhirnya barakallahu fikum dibiarkan oleh sebagian kaum yang lain. Oleh sebagian Bani Israel yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, masing-masing cuek. Dengan yang satu sibuk dengan ibadahnya sendiri, tidak mau ngurusi perbuatan orang. Yang satu sudah sibuk dengan kemaksiatannya sendiri, tidak mau juga memperdulikan nasihat orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka menjadi apa? Kiradatan khasiin, kera-kera yang amat buruk. Menjadi kera-kera yang amat buruk, dan mereka hanya berumur 3 hari setelah Allah Subhanahu wa taala mengubah wajah tubuh mereka menjadi kirada, menjadi kera. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak akan bisa disamakan dengan yang lainnya. Demikian pula Al-Qur'an tidak bisa diakali. sebagaimana yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dan yang menjaganya. Allah azza wa jalla yang menurunkan syariat ini dan Allah yang menjaganya. Dan ini semua diturunkan pada bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan. Pada bulan Ramadhan. Bulan di mana pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Al-A'la. Subhana rabbikal Al-Alaq maksudnya. Ya. Nah. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mencontohkan kepada kita budi pekerti seorang yang terbaik di antara manusia yang lain. Sehingga dikisahkan di sana tentang Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Melawan orang-orang Romawi. Waktu itu jumlah muslimin adalah 30 ribu orang, lebih kurang 30 ribu orang. Kemudian jumlah orang kafir, orang-orang Romawi, lebih kurang 200 ribu. Nah, jumlahnya sangat jauh berbeda. Ketika pasukan telah berhadapan, maka pimpinan komandan dari pasukan masing-masing ini bertemu. Kebetulan pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan dari orang Romawi dipimpin oleh seorang yang bernama Jad, bertemu di tengah di antara dua pasukan besar. Lalu terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Perbincangannya tentang Islam. Dia mengingatkan, bukankah kalian dulu wahai orang-orang Arab, orang yang demikian dan demikian, orang yang liar datang ke negeri kami dengan meminta lalu kami beri kalian pulang. Tapi kalian menjadi seperti ini, apa penyebabnya? Maka Khalid menjelaskan, ya kami juga demikian. Fa arsalallahu ilaina rasula min qaumina wa min jaldatina. Allah kemudian utus seorang rasul dari jenis kami, dari orang yang sama kulitnya dengan kami, artinya sama-sama manusia. Fa na'rifuhu nasabahu, kami tahu nasabnya, kami tahu kepribadiannya, semuanya tahu bagaimana siapa orang ini. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami ini, itu, dan seterusnya. Kemudian sang komandan dari orang Romawi ini merasa terheran-heran dengan ungkapannya Khalid bin Walid. Sampai sudah nampak wajah yang berbeda dengan wajah ketika ia bertemu tadi. Dilihat oleh Khalid ini sepertinya wajahnya sudah berbeda. Kemudian ia bertanya, bagaimana orang yang terbunuh di antara kalian? Maka Khalid menjelaskan, orang yang terbunuh di antara kami dalam memperjuangkan kalimatullah, maka tempatnya di surga. Kalau ia terbunuh syahidan, tempatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya demikian dan demikian. Maka kemudian sang komandan bertanya, bagaimana dengan orang yang beriman, orang yang beriman dan tidak pernah melihat Muhammad, tidak pernah melihat Muhammad. Kemudian Khalid bin Walid, maka demikian pula orang yang seperti ini, bahkan pahalanya lebih dari kami, karena kami wajar telah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak melihatnya, ia beriman dalam keadaan belum pernah melihat beliau, maka pahalanya lebih besar, kata Khalid. Lalu orang ini bertanya, bagaimana cara seorang di antara kalian hendak masuk Islam? Maka Khalid memahami bahwa orang ini hendak masuk Islam. Maka diajak ke tendanya. Fatal bina. Marilah bersama saya. Datang ke tendanya, lalu diajari tata cara masuk Islam. Sampai dia benar-benar telah masuk Islam, sholat 2 rakaat. Sholatnya orang yang baru masuk Islam bersama Khalid jamaah, dan kemudian kembali ke pasukan. Cuman sudah beda. Kalau tadi dia datang dari pasukan Romawi, sekarang dia berbaris dengan pasukan muslimin. Maka orang-orang Romawi pasukannya bingung. ini Pak Komandan kok jadinya di sana? Kita datang sama-sama dari sana, tapi sekarang malah berhadapan dengan kita. Hah? Maka mereka pun mentalnya hancur. Mentalnya hancur. Bayangkan komandannya, pimpinannya yang selama ini ditaati, mau menyerang musuh, sekarang jadi musuhnya. Pada saat-saat yang sedang dibutuhkan, pada saat yang penuh ketakutan, pada saat semua orang membutuhkan apa? Pemimpin. Pada saat yang sangat-sangat genting-gentingnya. Bayangkan. Nah, kita tidak terbayang sama. Mau membayangkan sedang tidak terbayang. Hancur mental mereka. Sehingga yang ada di benak mereka ini lari. Pokoknya harus lari. Tidak mau perang. Tapi akhirnya terjadi benar peperangan di antara mereka. Dan kemudian barakallahu fikum, setiap 10 orang di antara mereka dirantai. Jadi setiap 10 orang dirantai, 10 orang dirantai, infanterinya semua demikian. Kemudian 80 ribu orang pasukan berkuda terpaksa melarikan diri, dan sama muslimin dibiarkan lari. Nah, kebetulan waktu itu tempatnya mereka ini terkepung dengan bukit, sehingga tidak bisa lari ke belakang. Kalau mau lari harus merjang pasukannya muslimin, sama muslimin dibuka barisan, sehingga mereka lari, dibiarkan lari, sudah lari aja. Setelah lari ditutup lagi, sisa 120 ribu orang. Nah, sisa 120 ribu orang sudah mereka bertempur dengan mudahnya. Sebagiannya dibunuh dalam peperangan, sebagian digiring, ditenggelamkan ke sungai yang ada di sebelahnya. Barakallahu fiikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah barakallahu fiikum, seseorang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini belum pernah berbuat kebaikan kecuali hanya apa? Syahadatnya, dua salat yang dia kerjakan, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Bulan Ramadan, kita kembali kepada pembahasan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian setelah penyebutan kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban apa yang harus kita kerjakan ketika bertemu dengan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Maka hendaknya ia berpuasa. Disebutkan amalan yang besar. Tidak disebutkan di sana sholat, zakat, tapi yang disebutkan adalah puasa, khusus untuk puasa. Ibadah yang sirriyah, ibadah rahasia. Puasa itu ibadah rahasia, berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu nampak, dari rumah pergi ke masjid kelihatan kita sholat. Tapi kalau puasa tidak terlihat. Mungkin kita akan berbicara dengan seseorang, bicara setiap hari, ngobrol, tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Kita kira dia tidak puasa, ternyata sedang berpuasa. Atau sebaliknya, kita bertemu dengan orang yang mengaku berpuasa, ternyata tidak berpuasa. Nah, dia mengaku, ya saya sedang puasa. Padahal di rumahnya, dia sarapannya, nasi uduk, ikan goreng. Enak sekali. Tapi kalau di luar, dia sambil, maaf saya sedang puasa. Barakallahu fikum. Tidak nampak dari zahir orang ini. Nah, ketika kita melihat tentang kewajiban puasa Ramadan, kita tidak akan lari pandangannya dari siapa? Dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana kehidupan mereka? Tidak akan lari dari mereka. Bagaimana kita mau lari dari mereka? Sedangkan mereka adalah orang yang terbaik dalam menyikapi waktu, dalam menyikapi ibadah apapun, termasuk waktu Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Mereka tidak akan pernah kaget dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena itu adalah ibadah yang selalu mereka kerjakan. Kita mungkin dalam setahun bisa dihitung yang namanya qiyamul lail, salat malam, bisa dihitung berapa yang kita kerjakan. Kebanyakan kita lah, dan saya yakin sebagian kita tentunya banyak yang mengerjakan qiyamul lail. Tetapi kita akan rajin mengerjakannya ketika bulan Ramadan, yang dinamakan salat tarawih, yang dinamakan salat tarawih sama dengan qiyamul lail. Salat tarawih sama dengan qiyamul lail, jenis ibadahnya. Sedangkan para sahabat dan ala ra'isihim yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya qiyamul lail ini sudah setiap hari mereka kerjakan. Tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak pernah mereka tinggal. Sampai suatu ketika terjadi kisah antara Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Dulu waktu zaman hijrah, dari Mekah hijrah ke Madinah. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Kemudian Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ketika telah berlalu waktu yang sangat lama, Rasulullah telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Salman tinggal di negeri yang jauh. Maka ia menemui, berkunjung ke tempat orang yang ia cintai, yaitu Abu Darda. Ketika bertemu dengan Abu Darda, sebelum bertemu ternyata di luar rumahnya ada istrinya yang memakai pakaian yang sangat kumal, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anha, dengan hijabnya yang kumal. Maka Salman bertanya, apa yang terjadi denganmu? Artinya kok seperti ini? Begitu. Kata Ummu Darda, hadza akhuka la yurid ad-dunya. Ini saudara kamu, maksudnya suaminya, dia tidak suka dunia. Maksudnya apa? Tidak, seperti tidak cinta sama istrinya, tidak mengurusi kehidupan dunianya. Maka kemudian Salman Al-Farisi menemui Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu segera menyiapkan apa? Menyiapkan suguhan, karena ada tamu kan, orang yang ia cintai diberikan suguhan untuk dimakan. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Kul, makanlah." Lalu Salman mengatakan, "Anta kul man, makanlah bersama saya. Anta sa'id, ana sa'id." Kata Abu Darda, "Saya sedang berpuasa." "Saya sedang berpuasa." Kata Salman, "Wallahi la kul hatta ta'kul." Demi Allah saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan sama saya. Artinya puasanya kamu batalkan, puasa sunnah ini ya. Kamu batalkan, kamu harus makan bersama saya. Maka Abu Darda pun ikut makan. Kenapa? Karena Salman telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikut makan berdua. Sampai datang waktu malam, mereka tidur berdampingan. Abu Darda bangun di waktu yang masih sangat, istilahnya belum malam, mau bangun sama Salman dicegah. Lah takut. Nah, tidurlah. Karena sekarang belum waktunya bangun. Karena Abu Darda yang minta Salman menghormati kan, akhirnya dia tidur lagi Abu Darda. Tidak berapa lama bangun lagi, hendak dia mulai. Kata Salman, jangan bangun, tidur lagi. Sampai berulang-ulang. Sampai kemudian pada waktunya Abu Darda hendak bangun, kata Salman, al-an, sekarang marilah kita bangun. Kalau mereka berdua salat menegakkan qiyamul lail. Menegakkan qiyamul lail. Setelah itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, fa inna li nafsika 'alaika haqqun." Sesungguhnya pada dirimu itu ada hak. Jadi dirimu itu punya hak atas dirimu sendiri. Wali zaujika alaika hakun, dan istrimu punya hak atasmu. Istrimu punya hak atasmu. Fa'tikul ladzi hakin haqqahu. Maka letakkanlah masing-masing hak itu pada tempatnya. Tadi saya salah berbicara, dan itu waktu itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman Al-Farisi menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia ceritakan, terjadi antara saya dengan Abu Darda demikian, lalu aku katakan demikian. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Salman telah benar. Salman telah benar. Baik. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang selalu melazimi dirinya dengan ibadah, dengan amalan-amalan saleh. Selalu melazimi diri-diri mereka dengan amalan-amalan saleh, bil akhlak al-karimah, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sampai kita tidak terbayangkan akhlak demikian istimewanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya yang mengisahkan tentang keadaan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin sebagian orang akan bertanya tentang keadaan beliau. Keadaan beliau yang kalau kita dengar kok sepertinya kasihan. Iya. Sepertinya kasihan. Kurang hartanya dan kurang hartanya. Sampai Aisyah mengatakan, "Kunna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mararna bi hilalin tsumma hilal." Kami melewati satu hilal, kemudian hilal berikutnya, kemudian hilal berikutnya. Salah satu ahillah, sudah tiga hilal, dua bulan maksudnya. Manu kidu binarin lita'amin. Kami tidak pernah menyalakan tungku. Tidak pernah menyalakan tungku untuk memasak suatu masakan. Malana illa tamar wal ma. Kami tidak memiliki apapun kecuali hanya kurma dan air, air bening, air. Tidak punya apa-apa. Mau masak roti enggak ada gandumnya, mau masak kambing enggak ada kambingnya, mau masak apa enggak ada. Apa yang dimasak? Enggak ada yang dimasak. Kami hanya makan kurma, minum air putih, kurma, minum air putih. Setiap hari seperti itu selama 2 bulan. Barakallahu fiikum. Di waktu yang lain, di waktu yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumahnya. Ia dapati di sana ada Abu Bakar dan Umar yang sedang duduk berdua. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, ada apa kalian duduk di sini? Maka Abu Bakar dan Umar menceritakan, ma akhrajana min baitina illal ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar dari rumah kecuali karena lapar wahai Rasulullah. Lapar ternyata. Abu Bakar dan Umar sedang duduk berdua, ternyata karena lapar keluar dari rumahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, saya juga demikian. Saya ini sekarang keluar juga karena lapar. Sama-sama lapar bertiga. Ketiga orang yang dekat ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ati baitan minal ansar, supaya kita datang ke rumahnya si fulan." Barakallahu fikum. Lalu mereka datang ke sana dan kemudian barakallahu fikum, mereka dimuliakan oleh sahabat Ansar tersebut dan dikatakan sebaik-baik tamu yang pernah datang ke rumah saya. Lalu disuguh dengan kurma, ada kurma muda, kurma setengah muda, dan kurma yang sudah matang. Kemudian didatangkan juga daging kambing, dimasakkan kambing. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, bahwa kalian nanti akan ditanyakan atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Tsumma latus'alunna yaumaidzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti sungguh pasti akan ditanyakan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan di sana pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita, suatu hari aku masuk ila khazanati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke tempat kediamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke tempat kediamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa muttaji'un 'alal khasir, ternyata beliau sedang berbaring di atas tikar. sedang berbaring di atas tikar. Lalu beliau pun bangun. Fa'asara al-hasir bi jambi. Dan ternyata tikar tersebut membekas di pipinya. Membekas di sisi dari badannya. Kata Umar bin Khattab. Dan faqallatu aini, aku memandang, mengarahkan pandanganku ke arah isi rumah. Fa wallahi lam ajid syai'an yaruddul basar. Maka demi Allah, saya tidak dapatkan sesuatu yang menjadikan mata ini berhenti untuk memandang. Kenapa? Karena kosong, lost. Tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita melihat masjid, masih berhenti ada kipas, ada yang bagus lah kita lihat. Tapi kalau itu kosong, tidak ada apa-apa. Mau berhenti apa sama-sama tembok sana, tembok sini, tembok. Mau dilihat apa? Kan begitu. Kosong. Illa qabdatan min syai'in wa qabdatan min qura. Kecuali ada segenggam di sana syair, gandum, dan kurat, dan sesuatu yang tergantung yang tidak berharga. Fabtadarat aynaya, kata Umar, maka kemudian kedua mataku pun menangis, mencucurkan air mata. Faqala li, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, ma yubkika ya Ibn Khattab, apa yang membuatmu menangis wahai Ibn Khattab, apa yang membuatmu menangis wahai Ibn Khattab? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, wa ma li la abki, bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis wahai Rasulullah, wa anta sahbatullah wa rasuluhu wa khairatuhu min khalqi, sedangkan engkau adalah kekasihnya Allah, rasulnya Allah, kekasih Allah, rasulnya Allah, dan engkau adalah orang yang terbaik dari makhluknya. Wa hadhihi khazanatuka, tapi ini harta yang kau miliki, perbendaharaanmu hanya ini saja. Wa hadhihi Kisra wa Qaisar, sedangkan ini di sana ada Kisra Persia dengan segala kemewahannya, dan ini ada Kaisar Romawi Bizantium dengan segala kemewahannya. Mereka memiliki asimar ala simar wal anhar, memiliki perkebunan yang sejuk dan sungai-sungai yang mengalir, sangat indah dan menyenangkan. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, awa fi syakin anta ya Ibn Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab, apakah engkau berada pada keraguan wahai Ibn Khattab? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hadhihi dunya. Mereka itu adalah kaum yang didahulukan kenikmatan-kenikmatan dunianya. Awama tarda an takuna lahum fid dunya walana fil akhirah. Apakah engkau tidak ridha kalau mereka dapat bagian di dunia ini dan kalian nanti dapat bagian di hari akhirat? Maka Umar mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, fahmadillahi azza wa jal. Kalau demikian hendaknya engkau memuji Allah, alhamdulillah. Hendaknya engkau katakan alhamdulillah, fahmadillahi azza wa jal, alhamdulillah. Istilahnya ya segini-segini alhamdulillah. Maka Umar mengatakan, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari mereka. Ini contoh dari mereka. Bagaimana dalam kehidupan dunia ini disambut dengan kesabaran, disambut dengan syukur yang besar atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan menurut kita kecil ya, yang sesungguhnya itu besar di sisi Allah. Sesungguhnya itu datangnya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang razaqallah, Allah memberikan rezeki kepadanya dalam bentuk apa? Qanaah. Dalam bentuk qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah, bersyukur dengan nikmat Allah sekecil apapun nikmat yang ia rasakan. Nah, Allah merahmati orang yang demikian, bersyukur dapat qanaah, merasa qanaah. Hah? Wa man yusabbir sabbihullah, barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah Subhanahu akan jadikan ia orang yang sabar. Allah akan jadikan ia orang yang sabar. Maka di antara barakallahu fikum contoh akhlak sifat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu. Dan ini sangat terkait erat dengan yang namanya apa? Asyam, puasa. Terlebih khusus Ramadan, kaitannya sangat erat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan khusus dari 12 bulan yang ada sebagai waktu, sebagai bentuk apa? Pendidikan untuk kita, madrasah untuk kita. Ketika Ramadan kita dididik bagaimana supaya bisa menjadi orang yang sabar. Bagaimana supaya bisa menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, pendengaran kita, menjaga tangan kita, menjaga apa yang kita miliki dari badan ini dan dari hati yang ada di, dari kalbu yang ada di dalam jiwa kita, dilatih di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan menjaga kalbunya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mendidik kita? Berarti Ramadan itu bulan yang istimewa. Setiap dari setiap satu tahun kita ini disaring di bulan Ramadan, dibersihkan. Terus masuk ke bulan setelahnya, datang lagi Ramadan, dibersihkan lagi. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu agar kita bertaubat kepadanya. Agar kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat gembira. Di antara sifat Allah, Allah gembira dengan taubat seorang hamba. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya, "Lallahu, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dibanding seorang hamba yang bergembira." Naam, lallahu asyaddu farahan. Allah lebih sangat bergembira dibanding hambanya yang bergembira. Maksudnya hamba bergembira gimana? Maksudnya rajulun, ada seseorang, fi ardin falatin, di sebuah tanah yang tandus kering. Ya kan, padang pasir kering tandus. Tidak ada apa-apa di sana. Ma'ahu rahilatuhu, dia mengendarai sebuah kendaraan tunggangan. Kemudian dia berjalan dengan tunggangannya. Kemudian di satu tempat ia istirahat, berhenti, tertidur dia. Dan di atas kendaraannya, tunggangannya itu ada apa? Ada ta'amuhu, ada makannya, ada syarabuhu, ada minumannya, ada perbekalan semua ada di sana. Ia tertidur. Fastaiqadha, kemudian ia bangun. Setelah ia bangun, setelah orang ini bangun, ternyata apa? Rahilahnya, tunggangnya hilang. Tidak tahu kemana. Maka ia sangat bersedih. Sangat bersedih, kemudian ia pergi mencari ilahuna wa ilahuna, kesana kemari di dalam. Falam yajid syai'an, tidak mendapatkan sesuatu pun, tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda ini, kemana perginya, tidak ada. Maka ia pun berputus asa, lalu ia katakan, wallahi demi Allah, sa'arji'u ila makani tsumma hatta amut. Demi Allah, saya akan kembali saja ke tempatku tadi, ke tempat saya tidur. Saya mau tidur lagi di sana sampai mati sudah. Putus asa mau gimana? Mau kemana lagi coba? Enggak terbayangkan sudah. Kalau kita alhamdulillah mau kemana aja masih ada sinyal. Ya kan? Enggak ada sinyal XL, ada simpati, enggak ada simpati, ada Indosat. Nah, gak punya bekal, yang penting bawa ATM, kasih masuk keluar uang, beli di warung, dan seterusnya. Kita masih serba nikmat. Barakallahu fikum. masih penuh dengan kenikmatan. Sudah bingung, enggak bisa apa-apa, ATM dompet semua hilang, masih bisa lapor polisi. Iya kan? Masih banyak jalan keluar. Kalau orang ini mau kemana? Mau lapor polisi enggak ada polisi, mau telepon enggak ada pabriknya yang buat telepon. Enggak punya telepon, enggak ada apa-apa. Maka ya wajar dia sudah, saya kembali aja. Biar saya tidur di sana sampai mati. Nah, ternyata dia tidur betul, tidur. Ternyata masih sempat bangun. Masih sempat bangun. Belum jadi mati. Nah, ketika bangun dia dapatkan fawajada rahilatahu, tunggangannya komplit beserta isinya. Fa akhadha bihi tamih, lalu segera dia pegang itu tali kekangnya. Saya tidak lari lagi. Terbayangkan gembiranya orang ini seperti apa. Karena demikian gembiranya, lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah. Dia keliru berbicara karena terlalu bergembira. Dan itu masih enggak sadar seterusnya itu. Seterusnya enggak sadar kalau dia itu dulu salah ngomongnya. Ini yang cerita aja Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ceritakan orang itu dulu salah. Zaman dahulu kala bil wahyi, dengan wahyu. Orangnya enggak tahu kalau itu salah. Tidak sadar dia. Barakallahu fikum. Bagaimana ucapan kesyirikan sungguhnya? Engkau adalah Tuhan, engkau adalah hambaku, dan aku adalah Tuhanmu. Salah mengucapkan ucapan karena terlalu gembira. Tidak terbayangkan gembiranya orang ini. Kita saja yang punya mobil, ya kan? Nah, ada orang punya mobil, hilang mobilnya. Hilang mobilnya, sedihnya luar biasa. Padahal enggak ada mobil, dia juga masih bisa kerja, masih bisa makan enak, masih punya istri, masih punya anak. Insyaallah enggak ada keputusan bunuh dirilah. Enggak ada saya mau tidur sampai mati aja sampai mobil saya balik lagi. Insyaallah enggak sempat sampai seperti itulah. Itu sudah sedihnya luar biasa. Tiba-tiba karena dia sudah mobil hilang, gimana ini? Sudah sedih sekali, dia pulang. Selang 5 menit ada orang datang bawa mobilnya. Nah, Pak, ini saya temukan mobilnya, ada dompetnya, saya bawa ke alamat ini. Tadi terjadi ini dan itu, sehingga saya alhamdulillah selamatkan. Dan ini saya kembalikan ke Bapak. Gembiranya luar biasa, mobil hilang ketemu lagi. Tidak terbayangkan bahagianya. Nah, berbanding lurus dengan kesedihan yang ia rasakan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi gembiranya orang tadi itu. Setiap orang bertaubat kepada Allah, setiap orang bertaubat lagi kepada Allah, Allah bergembira dengan taubat hamba ini. Bergembira. Si fulan bertaubat, si fulan bertaubat. Dengan kemuliaan yaliku bijalali. Jangan bayangkan gembiranya kayak apa. Kemudian setelah Allah gembira itu harus seperti apa, tidak perlu. Kita tidak punya kebutuhan. Itu adalah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada keperluan menanyakan. Tapi keperluan kita adalah ditanyakan nanti tentang keadaan kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dikerjakan, tetapi kita yang akan ditanya. Hadirin rahman wa rahmatullah, bulan Ramadan yang terhampar padanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, terhampar padanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Sempat ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan seseorang yang ia melakukan beberapa kemungkaran ketika ia sedang berpuasa. Ketika ia sedang berpuasa, kemudian ia katakan, oh, saya melakukan kemungkaran ini, saya melakukan kemungkaran itu pada hari ini. Kalau gitu saya percuma puasanya. Kenapa percuma? Karena Nabi mengatakan, bahwasanya man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi alaihi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang yang barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, dusta termasuk di dalamnya, maka Allah tidak butuh kekuasaannya yang ia tinggalkan makan dan minumnya. Kalau gitu puasa saya hari ini percuma. Karena percuma sudahlah saya batal aja. Saya tak makan aja. Besok saya mau puasa lagi, tak mau saya niati benar-benar. Biar puasa saya betul-betul sah. Tidak seperti puasa hari ini. Percuma saya puasa hari ini. Ternyata besok dia ulangi lagi sama. Wah, hari ini juga percuma. Nah, saya terpaksa saya harus berdusta. Sudah pokoknya. Besok lagi dia ternyata mengulangi lagi. Dia katakan ucapan yang sama. Apakah hal ini dibenarkan? Barakallahu fikum, ucapan dia kalau gitu percuma puasa saya. Enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus saja. Terus apa jawabannya? Barakallahu fikum, bahwa perlu kita ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya berputus asa. Bahkan di antara dosa besar adalah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "La tayasu min rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, apa? Faulaika, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Terus bagaimana? Terus kalau engkau melakukan dosa ketika sedang berpuasa, ya segera bertaubat. Segera kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnakan puasamu. Maka Allah Azza wa Jalla akan membersihkan dosa-dosa. Fa inna al-maghfirah, dikarenakan ampunan itu apa? Menghapuskan dosa. Dosa kamu sudah dianggap tidak ada. Kamu lanjutkan puasanya. Dan tentunya taubat yang ia lakukan benar-benar taubat yang memenuhi syarat diterimanya taubat. Bukan taubat main-main. Bertaubat kepada Allah Subhanahu, lalu ia lanjutkan puasanya, maka mudah-mudahan puasa yang ia kerjakan adalah puasa seorang yang sempurna dalam puasanya. Puasanya sempurna. Jangan katakan percuma, jangan putus asa. Sekarang kalau kamu tahu itu dosa, bertaubat kepada Allah. Kamu tinggalkan dan kamu ganti dengan amalan saleh pada hari tersebut. Lanjutkan puasamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak dibenarkan pula seseorang mengatakan kepada saudaranya, ketika melihat saudaranya melakukan kemungkaran-kemungkaran, ia katakan, ah, kamu percuma juga puasa kamu ini. Nah, kamu puasa tapi kayak gini, enggak sah puasamu. Sudah enggak usah puasa aja. Barakallahu fikum. Maka orang yang mengucapkan ucapan ini juga terjatuh pada dosa yang tidak jauh berbeda dengan orang tersebut, atau bahkan lebih besar. Kenapa? Karena membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu, dan ia lancang terhadap Allah. Urusan menerima puasa atau tidak bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan hak sebagai seorang hamba adalah mengingatkan, khawatir. Kita khawatirkan ancaman Nabi, orang yang tidak meninggalkan ini khawatir puasanya rusak. Kita segera mengingatkan ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan, Pak, nanti puasanya jadi tidak diterima sama Allah. Dikhawatirkan jangan sampai nanti puasa kita tidak diterima Allah. Tidak bisa kita katakan, oh, puasamu tidak sah. Kecuali kalau ia melakukan sesuatu yang jelas menjadikan puasanya tidak sah, baru jangan tanggung-tanggung katakan puasanya tidak sah. Katakan puasanya tidak sah. Kalau memang benar-benar Allah, ia telah melanggar sesuatu yang harus ditinggalkan orang yang berpuasa. Kalau sampai dikerjakan berarti batal puasanya. Ada orang makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Terus kita katakan, wah ya, puasa kan yang menerima Allah. Yang penting kan puasa dari hati. Jawabannya ya tetap aja enggak sah. Nah, orang kamu makan sengaja, kamu minum sengaja, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berani mengatakan tidak diterima Allah. Kenapa? Karena kita tidak lancang kepada Allah. Allah yang memberitakannya. Allah yang memberitakannya. Sebagaimana sholat? Sebagaimana sholat? Ada orang sholat, kebetulan sholatnya agak kurang sempurna ya. Sholatnya kurang sempurna. waktunya sudah tepat, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun terpenuhi, tapi ada hal-hal yang menyelisihi salat yang seharusnya, maka tidak boleh kita katakan apa? Wah, salatnya tidak sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang menilai kadar kualitas salat orang tersebut. Kita bisa katakan salatnya tidak sah ketika ada hal-hal yang ia lakukan dan mengakibatkan batalnya salat yang ia kerjakan. Salat duhur jam 10 pagi misalnya, bukan pada waktunya, ya kita katakan salatnya tidak sah. Karena salatnya kalau sudah waktu duhur baru salat, dia salat barakallahu fikum, yang seharusnya menghadap kiblat, dan dia mampu menghadap tapi tidak menghadap kiblat. Orang menghadap ke arah barat, kalau di sini dia menghadap ke arah utara misalnya. Kalau dia katakan loh, salat itu yang nilai siapa? Kamu apa? Yang nilai itu Allah. Semua arah utara itu milik Allah. Timur milik Allah, selatan milik Allah, terserah saya. Allah yang menilai, bukan kamu. Saya menghadap ke arah mana saja itu di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan katakan salat saya tidak sah. Nah, maka orang ini tidak perlu kita tanggapi ucapannya. Kita katakan yang mengatakan tidak sah juga bukan saya, Pak. Yang mengatakan tidak sah adalah Allah Subhanahu wa taala, baca dalam Al-Qur'an, Pak. Syarat di antara syarat sahnya salat apa? Menghadap kiblat. Bapak tidak menghadap kiblat, yang mengatakan tidak sah bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Karena gugur dari salah satu dari syarat diterimanya salat. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, sampai jam berapa? Sudah jam 5 lebih. Ya, sampai jam berapa? Sampai tenggorokan kering. Kita tadi mulai jam 4. Sekarang sudah jam 5 lebih 5. Apa ada ramah tamah? Kalau saya kurang ramah kan ada ramah tamah biar kelihatan lebih ramah mungkin. Panitianya? Terserah saya. Terserah saya, maunya berhenti dari tadi, Pak. Apa? Gimana baiknya? Insya Allah baik semua. Barakallahu fiikum. Apa kita jeda saja dulu, istirahat, supaya ada nafas-nafas masuk di tenggorokan saya. Kalau air kan nggak bisa masuk, saya nafas alhamdulillah masih bisa masuk. Sambil mungkin ada bincang-bincang, ada yang tanya-tanya, tapi tolong jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja, gitu ya. Wallah alam bisawab. Sementara kita cukupkan. Nanti kalau mungkin kita sambung, kita sambung. Kalau tidak memungkinkan, ya kita ganti dengan ramah tamah. Saya yang kelihatannya tadi tidak ramah, kalau kelihatannya yang itu serem, nanti bisa kelihatan agak ramah dikit lah. Gitu ya. Insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Kalau ada yang tanya langsung angkat tangan aja. Enggak apa-apa. Tulis di kertas juga bagus. Ah, insyaallah. Wah, ini pertanyaan bukan yang kita bahas ini. Boleh juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Dengarkan ya. Apa syarat seorang istri berhak mengajukan hulu? Wah, ngeri ini pertanyaannya. Yang kedua, apa kewajiban suami terhadap hulu istri itu? Barakallahu fiik. Ini saya kira pertanyaannya tidak darurat, sehingga saya harapkan untuk ditanyakan kepada asatidzah yang lain waktu insyaallah mengajar di masjid ini. Barakallahu fiik. Yang sampai fikih yang saya pahami berbeda dengan mereka. Saya kembalikan kepada asatidzah yang lain nanti kalau pas ada kajian yang lain ya. Ustaz Abdurrahman Mubarak misalnya. Nah, hafizahullah wa ra'ah. Ustaz Abdurrahman Mubarak ini guru saya muridnya di sini. Jadi kalau ada pertanyaan yang sulit, tolong jangan diajukan ke saya, diajukan ke gurunya ya, karena saya masih muda. Barakallahu fiikum. Mungkin ada yang lain? Ya silakan Pak. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya pernah membunuh satu kali. Sekali pertama dan terakhir. Nah, beliau hadir dalam peperangan berapa kali? Banyak sekali ya. Beliau perang itu banyak sekali. Tapi setiap perang tidak pernah membunuh. Beliau membunuh hanya satu kali dengan tangannya. Tapi kalau memerintahkan untuk membunuh, sering. Bunuh si fulan dibunuh, si fulan dibunuh. Itu sering. Tetapi orang yang dibunuh dengan tangannya beliau sendiri, itu hanya satu kali. Sallallahu alaihi wasallam. Namanya saya lupa. Dan kejadian perang apa juga saya lupa. Nah, itu namanya anak muda itu gampang lupa. Sekali beliau sallallahu alaihi wasallam membunuh. Tapi kalau perang di saya tambah sedikit. Adapun kalau dalam peperangan dikisahkan oleh para sahabat, wa kana asja'un nas, beliau adalah orang yang paling pemberani. Dan orang yang paling dekat dengan orang kafir ketika hari pertempuran adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang lain belum maju, beliau sudah maju. Makanya waktu perang Hunain, perang Hunain kan pasukannya banyak ya. Kebetulan ketika mereka hendak menaiki gunung, ternyata pasukan Taif itu sudah memenuhi gunung itu, siap dengan anak panahnya. Siap dengan anak panahnya. Ketika hendak mendaki, ternyata dihujani anak panah banyak sekali. Maka pasukan muslimin lari kocar kacir ke sana kemari. Yang tidak lari hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Lari itu ada dua jenis. Lari dari pertempuran, ini sebagian orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, lari menyelamatkan diri. Berteduh. Istilahnya bukan berteduh, berteduh dari hujan. Istilahnya melindungi dari apa? Anak panah. Jadi lari bukan lari, tapi lari untuk melindungi diri. Sebagian lari memang lari, pergi. Yang baru-baru masuk Islam itu. Barakallahu fikum. Nah, sebagian lari menyelamatkan diri. Yang tidak hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat di sekitarnya. Sampai kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi, naik ke atas bukit dan meneriakkan dengan suaranya yang lantang. Beliau berteriak, aina ahlu Badrin, mana orang-orang yang hadir dalam perang Badar? Wa aina ashabu Syajarah, mana orang-orang yang dulu berbaiat di bawah pohon? Mana al-muhajirin dan mana yang ansar? Ketika para sahabat dengar suaranya Abbas, oh kok enggak ada yang, kok mereka enggak lari. Akhirnya mereka berbalik arah. Sebelum para sahabat tadi kembali ke tempatnya masing-masing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memacu bigolnya. Bigol itu peranakan kuda dan keledai. Nah, dipacu sendirian itu, enggak ada pasukan. Bayangkan maju sendirian melawan pasukan yang sudah siap dengan anak panahnya. Sambil memegang apa? Memegang, menggenggam pasir. Dipaju, al-ana, al-ana. Sekarang waktunya berperang. Kalau tadi itu bukan perang. Tadi kan gak siap, sekarang baru siap. Pada sendirian, al-ana, al-ana. Sekarang baru yang namanya perang. Maka Abbas, pamannya beliau, segera memegang apa? Tarik kekangnya, bigol tersebut, supaya tidak lari. Jadi dianjurkan oleh Abbas untuk menunggu pasukan dulu, jangan perang sendirian maksudnya. Suruh nunggu pasukan. Sambil beliau melemparkan pasir tersebut ke arah pasukan Bani Fai, orang-orang Taif. Dan pasir-pasir tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengenai kepala-kepala mereka. Padahal kalau secara hitungan akal enggak bakalan nyampe. Mereka tinggi jauh, Rasulullah di bawah dan kena semua. Di usap wadah pasirnya, bekas lemparannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat pemberani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi salat tarawih ya. Boleh di rumah, pertanyaannya boleh di rumah atau berjamaah di masjid? Ya. Harusnya. Berarti beda kalau lagi boleh karena harusnya. karena jawabannya beda. Nah, kalau pertanyaan boleh sama harusnya, afdal yang mana, jawabannya beda semua itu. Nah, ya. Kalau bolehnya boleh. Orang sholat tarawih di rumah boleh enggak? Jawabannya boleh. Enggak ada yang mengharamkan. Sholat tarawih di rumah boleh. Nah, kalau pertanyaan harusnya bagaimana? Harusnya adalah berjamaah. Harusnya adalah berjamaah. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW meskipun dalam waktu yang singkat, yang mana beliau khawatirkan apa? Orang menganggap sholat tarawih itu wajib, lalu beliau tinggalkan dan tidak pernah beliau kerjakan lagi secara berjamaah. Dan kemudian diulangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin dan melihat jamaah itu sholat sendirian di masjid. Nah, sekarang kalau pertanyaan afdal yang mana? Beda lagi. Sholat sendirian di rumah sama sholat sendirian di masjid. Jawabannya lebih afdal sholat sendirian di masjid. Tapi kalau jamaah sama sendirian, afdal yang mana? Afdal yang jamaah. Sehingga Umar beliau mengatakan, seandainya aku mengumpulkan mereka ala imamin wahid, dengan satu imam. Lalu beliau pun kerjakan. Nah, dikumpulkan seluruh para sahabat, lalu menjadi seorang imam, menjadi mengangkat seorang imam di antara mereka mengimami jamaah. Dan ini adalah yang paling afdal, salat berjamaah, salat tarawih berjamaah di masjid. Salat tarawih berjamaah di masjid. Nah, kalau pertanyaan boleh enggak salat sendirian di masjid? Boleh. Boleh sendirian salat di rumah? Boleh. Tapi yang afdal berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sebenarnya jawaban ini telah dijawab oleh sekian banyak ulama dengan jawaban yang semisal bahwa afdal, yang paling afdal, dia selesaikan salatnya bersama jamaah. Yang paling afdal dia selesaikan salatnya bersama jamaah. Nah, paham ya? Selesaikan meskipun bukan di akhir waktu. Misalnya di masjid diadakannya habis isya. Kan bukan waktu yang paling afdal. Yang paling afdal kan di sepertiga malam terakhir. Dia ingin salatnya nanti sepertiga malam terakhir. Maka jawabannya lebih afdal dia salat berjamaah meskipun di awal waktu sampai selesainya jamaah. Dalilnya apa buktinya? Buktinya adalah ketika Umar tadi mengumpulkan para sahabatnya. Jamaah tidak ada yang bubar. Paham ya? Jamaah itu tidak bubar sendiri-sendiri tinggal imam salat sendirian. Tidak. Jamaah tetap utuh di sana sampai selesai. Tidak disebutkan apa? Nah, jamaah bubar ketika rokat yang ke-8. Kenapa? Karena mereka malamnya mau nyambung salat sepertiga malam terakhir sehingga yang salat tinggal imamnya. Begitu? Enggak ya? Barakallahu fikum. Sehingga yang paling afdal dia salat berjamaah bersama jamaah. Bersama jamaah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi di antara di tengah-tengah masyarakat kita, yakni salat dalam keadaan tidak tumaknina. Jangan tumaknina tu fi shalah, tumaknina di dalam salat. Tumaknina di dalam salat min arkani shalah, di antara rukun salat. Bahkan dikatakan ketika dalam salat tidak tumaknina, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Maka yang demikian hendaknya ia memilih masjid yang ditegakkan jamaah padanya dengan lengkap sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Di antaranya tumaknina di dalam salat. Kalau ia dapatkan satu masjid tidak tumaknina dalam salat imamnya, maka ia mencari masjid yang lainnya. cari masjid yang lain. Permasalahannya, bagaimana kalau tidak ada masjid yang lain? Itu masjid satu-satunya di sebuah kecamatan. Katakan kecamatan itu kebanyakan non-muslim, misalnya. Masjid itu cuma satu-satu aja, itu pun kecil masjidnya. Dan kebetulan imamnya itu cepat kali sholatnya, tidak bisa tumakninah. Terus sholatnya kita gimana? Apakah sholat sendirian di rumah atau sholat bersama jamaah? Barakallahu fiikum. Maka jawabannya telah dijawab oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan oleh Syamukbi dalam Sahih Al-Musnad. Meskipun dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Maksudnya dalam bentuk yang lain. Bahwa Rasulullah SAW memberitakan. Bahwa di akhir zaman. Di akhir zaman akan terjadi. Kaum mukminin, kaum muslimin, yusalluna fi ghairi waqtiha. Mereka salat tidak pada waktunya. Bukan waktunya salat tapi mereka salat. Bukan waktu salat tapi mereka salat. Maka para sahabat bertanya, "Fa kaifa naf'al ya Rasulullah?" Kalau begitu bagaimana kami mengerjakan salat? Hah? Apa maksudnya salat sendirian di rumah nunggu waktu masuk atau gimana? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ma'ahum." Salatlah kalian bersama mereka. Salatlah kalian bersama mereka. Kemudian setelah salat, engkau kembali ke rumahmu dan engkau ulangi lagi salatmu. Nah, ini pentingnya jamaah. Pentingnya jamaah meskipun salatnya jelas ini salat enggak sah. Kita tahu sedang salat ini sudah salat enggak sah ini. Belum waktunya salat atau salat. Tapi petunjuk Nabi memerintahkan tetap sholat sama mereka. Itu keadaannya kita sudah tidak bisa negur sudah. Lain halnya kita sebagai takmir masjid tahu sah, oh sholatnya belum masuk. Ya kita punya kuasa. Ini belum masuk, belum masuk waktu sholat. Nah, nanti azannya kalau sudah mas jam 11 pagi, 11 siang sudah zuhur. Nanti nunggu jam 12. Punya kuasa. Ini sudah tidak bisa apa-apa dia. Mau menasihati tidak bisa, mau menegur pokoknya sudah tidak bisa sama sekali. Maka ya dia ikut jamaah, meskipun tahu dia apa tidak sah sholatnya. Lalu dia ulangi sholatnya ketika sudah masuk waktu. Barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita dapatkan satu tempat tadi sudah mengenaskan, satu kecamatan yang luas, masjidnya cuma satu, itu pun kecil, imamnya sholatnya cepat, nggak tumakninah gini-gini. Maka kita ikut apa? Ikut berjamaah. Kita ikut berjamaah dan kita ulangi nanti di rumah. Barakallahu fiikum. Tapi kalau masih ada masjid yang lain, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain kalau itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkenaan dengan salat wajib. Adapun dengan salat sunnah, maka tidak mengapa kita tidak bersama jamaah dan ia sholat di rumahnya. Dan ia sholat di rumahnya. Adapun sholat wajib, maka ia tetap sholat di tempat tersebut bersama imam, bersama jamaah, dan ia ulangi sholatnya. Adapun sholat sunnah, sholat tarawih misalnya, maka kalau tidak ada masjid yang lain kecuali hanya masjid itu, boleh dia kerjakan di rumahnya sendiri. Dan ini yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal ladzi a'lam. Ini yang saya ketahui. Silakan. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, yang sebagian mereka karena tidak adanya dalil yang jelas yang menyebutkan orang hamil itu harus bayar fidyah atau boleh di atau dia harus mengqadha di hari yang lain, maka ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ia mengqadha. Dan ini setahu saya kebanyakan para ulama menyatakannya yang qadha puasanya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan orang yang marid, orang yang sakit. Dan pada dasarnya orang yang mengqadha, bagi orang yang hamil mengqadha, tidak ada batasan apakah sampai pada tahun setelahnya. Nah, jadi tidak dibatasi. Tidak dibatasi misalnya, oh nanti sampai tahun berikutnya gimana? Ternyata belum bisa. Maka bahkan Syekh Shalal Fauzan dan yang lain mengatakan bahkan khamsah sini meskipun 5 tahun. Meskipun 5 tahun. Kenapa? Li ajri al-udzur. Karena adanya uzur. Karena adanya uzur. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh ia membayar fidyah, yakni memberi makan ta'am miskinan, memberi makan seorang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat untuk mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jawaban lebih dari itu saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa menukilkan. Nah. 5 menit lagi saya berikan waktu. Tentang apa? Yang mengatakan siapa? Ada seorang syekh mungkin. Oh, Ustaz, bukan syekh tadi. Walau alam misal, saya belum pernah mendengar ada fatwa dari kalangan ulama yang membid'ahkan kultum. Atau kultum itu kan bahasa kita ya, lebih bahasa, lebih ilmiahnya, yakni ta'lim. Ta'lim qoblat tarawih. Saya belum pernah dapatkan ada fatwa yang membid'ahkan bahwa kultum atau ta'lim sebelum tarawih. Belum pernah saya dapatkan. Barakallahu fikum. Seandainya ada yang menyatakan bid'ah, maka perlu ditanyakan apa dalilnya atau hujah yang menguatkan. Barakallahu fikum. Saya belum pernah dapatkan. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah bahwa ta'lim atau kultum sebelum tarawih ini menjadi suatu ibadah yang tersendiri pokoknya. Kalau ditinggalkan ini dosa misalnya, atau enggak pantas. Nah, maka ini dikhawatirkan terjatuh pada bid'ah. Tapi kalau orang hanya menganggap sebagai pelengkap bulan Ramadan, kita sebelum tarawih sedang hati sedang bersih lah istilahnya, tadi habis berbuka puasa ini mau beribadah lagi, ada siraman rohani, hanya sekedar itu, maka yang demikian sulit mau dikatakan bid'ah. Tidak ada alasan, kita tidak ada alasan yang pertama. Yang kedua, belum pernah kita dapatkan ulama yang mengharamkan, yakni membid'ahkan. Belum pernah saya dapatkan. Atau mungkin diantara jemaah ada yang pernah dengar, bukan dari ustaz loh, dari maksudnya dari syekh, dari seorang ulama fatwa, mungkin Syekh bin Baz seperti ini, Syekh Fauzan, Syekh Ubaid al-Jabiri, mungkin ada yang pernah dengar nasi dulu. Selamat. Ini kalau ini serius, baru sekali saya dapat pertanyaan ini. Oh begitu. Saya belum pernah dapat pertanyaan ini. Wallahualam, saya tidak tahu jawabannya. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah jawab. Saya tidak tahu jawabannya. Ya. Yang kultum tadi, nah, itu untuk menghindari pengkhususan. Nah. Untuk menghindari suatu, nah, artinya untuk menghindari suatu pengkhususan tersendiri yang nanti dikhawatirkan terjatuh pada bid'ah. Tapi kalau untuk memutlakkan itu yang tidak ada jawaban. Jazakallah khairan. Ada tambahan tadi dari Ustaz apa? Nukilan dari Ustaz Muhammad Asrul. Hafizahullah wa ra'ah. Saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.